Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin di Bada Isa ini yang seharusnya diisi oleh Ustaz Hammam. Kita isi dengan melanjutkan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita sampai di penjelasan Ibn Qudam Al-Maqdisi Rahimahullah tentang ketergelinciran di dalam kalam atau berucap. Al-afat yang berikutnya, ketergelinciran yang berikutnya, yaitu al-afatu saminah. Ketergelinciran di dalam kalam yang ke-8, yaitu al-ghibah. Naam, berkata dengan ghibah atau menggibahi orang lain. Kata beliau, waqad warada al-kitabul aziz bin nahi anha. Telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran tentang larangan ghibah. Wa syabbaha sahibaha bi aqlil maitah, dan diserupakan orang yang melakukan ghibah ini seperti memakan bangkai saudaranya, sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat. Naam. Wafil hadis, sedangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis dari Abi Bakrah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian. Hurmah, mempunyai kehormatan. Nah, darah-darah kaum muslimin, harta-harta kaum muslimin, dan juga kehormatan kaum muslimin. Di antaranya di sini, karena ghibah termasuk mencacati kehormatan orang lain, membeberkan aib-aib orang lain. Wa an Abi Barzah Al-Aslami, dan dari Abi Barzah Aslami qala, beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaru man amana bilisanih wa lam yudkhil iman qalbahu, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratahum, fa innahu man tattaba'a awrata akhihi tattaba'a Allahu awratah, وَمَنْ تَتَبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai segenap orang yang dia beriman dengan lisannya dan belum keimanan itu masuk ke dalam hatinya, Jangan kalian saling menggibahi kaum muslimin. Jangan kalian mencari-cari aurat mereka. Maka sesungguhnya barang siapa yang dia mencari aurat saudaranya, Allah subhanahu wa ta'ala akan bongkar auratnya. Dan barang siapa yang Allah bongkar auratnya, atau barang siapa yang Allah cari-cari auratnya, Allah akan bongkar auratnya itu walaupun dia berada di kamarnya, di kamar rumahnya. Di sini juga disebutkan dalam hadis ini, tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la taghtabu. Jangan kalian saling menggibah. Menunjukkan gibah itu adalah termasuk dosa besar. Dan juga di sini larangan tentang tatabbu' aurah. Mencari-cari aurat. Mencari-cari kesalahan orang lain. Iya, di mana di sana adanya unsur kadzib wal buhtan. Dan juga menyebarkan aib orang lain. Dan ini adalah termasuk sifat-sifat orang munafik. Diancam barang siapa yang dia mencari-cari kesalahan, aib saudaranya, Allah akan cari kesalahan dia. Dan Allah bongkar aib-aibnya, auratnya, walaupun dia berada di kamar di rumahnya. Wa fi hadis akhar, dalam hadis yang lainnya, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah ashaddu minaz zina innar rajula qad yuzna wa yasraf thumma yatubu wa yatubullahu alayhi wa inna sahibal ghiba la yaghfirullahu lahu hatta yaghfira lahu sahibah. Tapi hadisnya sayangnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Nuruddin Al-Albani rahimahullah. Al-muhim ghibah, ya, cukup dengan dalil dari Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Hujurat dan juga dalam hadis yang sudah kita bacakan adalah termasuk dosa besar. Ghibah adalah perkara yang menjijikan. Sampai-sampai diibaratkan di dalam ayat, yaitu seperti memakan daging bangkai saudaranya. Sedangkan dari asar, qala Ali bin Husain, iyyaka wal ghibah fa innaha idamu kilabin nas. Jauhilah oleh kamu ghibah. Sesungguhnya ghibah itu adalah kebiasaannya anjing-anjing milik manusia. Artinya perkara yang menjijikan. Iya, ghibah itu adalah perkara yang menjijikan. Wal ahadits wal athar fi dzalika katsiratul masyhurah. Hadis-hadis dan asar-asar tentang ghibah itu banyak sekali. Iya, dan masyhur. Alam Abid Dunya mengumpulkan satu kitab khusus membahas tentang masalah ghibah yang isinya asar-asar qala hadatsana tentang masalah ghibah. Lalu apa sih maknanya ghibah? Ghibah dikatakan oleh beliau di sini, dan ini adalah berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ghibah yaitu adalah an tadhkura akhaka al-ghaib bima yakrahuhu idza balagha. sawan kana naqsan fi badani kal amsh wal awr wal hawl wal qara' wal tul wal qasr wa nahu dhalik. Ghibah itu adalah kamu menyebutkan tentang saudaramu yang tidak ada dengan perkara-perkara yang dia tidak suka kalau hal itu diketahuinya atau sampai kepadanya. Sama saja menyebutkan tentang kekurangan badannya seperti buta, cacat matanya, ya, cacat badannya, jangkung atau pendek dan semisal itu. Alfina sabih atau menyebutkan tentang nasabnya. Saudaranya enggak ada. Kita membicarakan tentang nasab sekulan-sekulan. Tentunya dalam rangka menghinakannya. Seperti bapaknya itu adalah Abuhu Nubti, ya, Batoh. Bapaknya binatang ini, binatang itu. Atau bapaknya dari India. Atau bapaknya fasik, atau bapaknya hina lah, semisal itu. Atau bapaknya orang Cina lah, semacam itu. Iya. Nah, atau menyebutkan dari kau dari turunan ini begini, begini. Kalau dari turunan itu begini, begini. Itu ghibah. Au fi khuluqih. Atau dalam masalah akhlaknya, seperti dia katakan si'ul khuluq, dia jelek akhlaknya, bakhil, ya, mutakabbir, sombong dan semisal itu. Au fi thawbi, atau di dalam di masalah bajunya, seperti dia katakan bajunya punya buntut panjang, ya, tawil dzail, wasi'ul qum, wasi'ul thiyab. Ya, kerahnya lebar lah, enggak ada kerahnya lah, diomongin kantongnya gede lah. Itu kantongnya besar kalau hari raya itu buat makanan di hari raya, katanya biar banyak gitu. Nah, ya, dibicarakan seperti itu. Iya, kalau sampai dia enggak suka dibicarakan seperti itu. Dan dalilnya hal ini, dan ini juga sebelumnya seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah berdasarkan hadis yang nanti kita akan kita bawakan tentang definisi ghibah, ya, yang kesimpulannya kata Imam Nawawi seperti yang disebutkan dalam syarah Kitabul Maram li'allama Syekh Abdullah Al-Bassam. Kata Imam Nawawi, ghibah dzakaral mar'u ma yakrahu sawa'un ka'a kana fi badani shakhs au dinihi au dunyahu au nafsihi au khuluqih au malihi au waladih أو زوجته أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عيوبه أو عبوسه أو غير ذلك مما يتعلق به ذلك السوء. Ini dia penting dobitnya. Ghibah adalah seseorang menyebutkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh seseorang atau orang-orang lain, yang tadi sudah dijelaskan ketika dia tidak ada, tidak hadir. Sama saja tentang tubuh seseorang, tentang agama seseorang, tentang dunianya seseorang, atau tentang dirinya seseorang, akhlaknya, hartanya, tentang anaknya, tentang istrinya, tentang pembantu pelayannya, tentang gerakan tubuhnya, atau tentang bagaimana wajahnya ketika bertemu, atau tentang perangainya, atau selain itu, ini dobitnya, dari perkara-perkara yang berkaitan ketika disebutkan su, yaitu menyebutkan kejelekannya. Nah, tentunya enggak suka orang kalau disebutkan tentang badannya yang jelek, tentang harokatnya, akhlaknya, dan yang lain-lainnya. Itu masuk ghibah. Ya. Nah. Kemudian masih berlanjut kata Imam Nawawi, dobitnya. Wa dzakara dzalika bil lafat aw bil ramaz aw bil isyarah. Disebutkan perkara-perkara yang tadi yang tidak disukainya itu, baik dengan diucapkan, baik dengan ya tanda-tanda atau isyarah. Ya, dengan isyarat. Ya, sekarang kan banyak di zaman sekarang, apalagi dengan syarat-syarat yang artinya itu menyebutkan kejelekan seseorang. Enggak usah dikasih contoh ya, karena nanti diikuti oleh anak santri. Antum sendiri tahu bagaimana isyarat-isyarat atau tanda-tanda yang menunjukkan, menceritakan kejelekan orang lain. Ya, ketika dibicara dia pakai isyarat, itu pun termasuk. Nah, iya. Lalu bagaimana dengan media yang ada sekarang dengan tulisan? Karena Imam Nawawi enggak menyebutkan di sini. Mungkin di sana ar-ramz juga termasuk tulisan. Bagaimana dengan tulisan? Bagaimana dengan mengetik di WA, di medsos? Ternyata ada sebelum terciptanya atau ditemukannya media yang namanya komputer, mesin ketik, atau sekarang WhatsApp, ya WhatsApp, medsos. Ternyata sudah ada. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan termasuk ghibah juga. Nanti kita bacakan. Ya, setelah dalilnya ini. Wa dalil ala dzalik, dalilnya bahwasanya ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudara-saudaranya yang ketika dia tidak ada, tidak hadir dengan perkara yang dia tidak disukai, yang sudah kita sebutkan beberapa perkara tersebut, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ghibah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang masalah ghibah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Iya. Yaitu kamu menyebutkan tentang saudaramu tentang perkara yang dia tidak suka, yang sudah dijelaskan tadi rinciannya. Qala, kata orang tersebut, araita in kana fi akhi ma aqul ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika nam apa yang disebutkan tentang saudaraku itu ada seperti yang aku katakan ya Rasulullah? Benar, jujur. Dia berbicara tentang kejelekan saudaranya, ada pada saudaranya itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana fi akhika ma taqul faqad igtabtah, wa illam yakun fi ma taqul faqad buhtah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika apa yang kamu sebutkan, apa kamu katakan ada pada saudaramu, sungguh kamu telah menggibahinya. Dan jika tidak ada padanya apa yang kamu katakan, maka kamu telah mengadakan kedustaan. Maka di sana enam, di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya seseorang yang ghibah itu bisa jatuh pada dua perkara tadi. Orang yang membicarakan, menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaranya bisa jatuh pada dua perkara tadi. imma dia jatuh pada ghibah, imma dia jatuh kepada buhdah atau kadzib. Dua-duanya jelek. Ya, membicarakan kejelekan saudaranya ini perkara yang akan terjatuh dia pada dua perkara yang berbahaya. Ghibah atau dia dusta. Ya, terkumpul padanya. Imma dia ghibah atau imma dia berdusta. Kemudian faidah disebutkan dalam hadis itu, al-ghibah zikruka akhaka. Kamu menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bukan termasuk saudara kita? Maksudnya siapa saudara kita? Yaitu saudara semuslim. Disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Basam dalam syarah Bulughul Maram, kata Ibnu Munzir, fil hadis dalilun ala adami ghibah al-yahudi wan nasrani wasairi ahli al-milal wa man qad akhrajathu bid'atahu anil islam la ghibatalah. Ini penting. Di dalam hadis adanya dalil tidak teranggapnya ghibah terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan seluruh agama-agama yang di luar Islam, tidak termasuk ghibah. Ya, menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka tidak termasuk ghibah. Iya, demikian. Walaupun kalau di hukum Indonesia enggak boleh ya. Nah, di Indonesia kan enggak boleh. Nah. Tapi dalam Islam boleh. Iya. Tidak termasuk ghibah. Nah. Wa man qad akhrajatu bid'atuhu, dan juga orang yang dia telah keluar dengan sebab bid'ahnya dari Islam, maka tidak teranggap ghibah bagi dia. Dia keluar ya dari Islam karena bid'ahnya. Maka di sini bolehnya mentahdir ahlul bid'ah. Para ulama membedakan atau mengecualikan, bukan membedakan, mengecualikan. Di sana ada ghibah yang diperbolehkan. Karena maksud dan tujuannya bukan semata-mata ghibah, tetapi tujuannya adalah perkara yang lain yang tidak akan terwujud kecuali dengan cara itu. Tidak termasuk ghibah atau tidak dikatakan ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama, ketika orang itu dizalimi kemudian mengadu kepada seorang hakim. Masa enggak disebutkan kejelekannya dia? Kenapa kamu datang ke sini? Si Pulan itu. Ya kenapa si Pulan? Ya katakan dia berbuat begini-begini kepada saya. Itu kan aib dia. Ya kejelekan dia. Nah boleh diceritakan kejelekan-kejelekan orang yang dia melakukan kezaliman kepada dirinya. Yang kedua, yaitu ketika minta tolong isti'anah ala taghyiril munkar, minta tolong untuk merubah kemungkaran. Ya, berbicara kepada orang yang memang berwenang dalam masalah ini, si Pulan ini mencuri begini, tolong dia biar dicegah. Boleh. Yang ketiga, istita', yaitu minta fatwa. Boleh disebutkan bagaimana kalau seperti di zamannya Rasul sering. Ya, ketika ada orang tuanya begini, diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku begini, begini, begini. Kemudian Rasulullah pun mengeluarkan fatwa. Seperti kisah yang antum pernah dapati dalam apa? dalam riyadus salihin. Kemudian yang keempat, tahdzir muslimin minal iktiral bisakhs, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari tipu daya seseorang. Orang ini tukang nipu, kita tahu, kita kasih tahu. Naam. Yang kelima, mujahir bil fisq wal bid'ah. Orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan bid'ah. Ini termasuk mentahdir ahlu bid'ah, bukan termasuk ghibah. Yang keenam, ta'riful bisakhs kal a'ma wal a'rad, yaitu memang dikenal seseorang itu dengan dengan perkara yang aib, seperti misalnya orang itu memang buta, dan terkenal dengan buta, ya dipanggil a'mas atau a'ma, atau dipanggil si cacat, karena memang sudah terkenal ma'ruf, dan itu bukan termasuk ghibah. Yang terakhir, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa'alam anna kullama yafhamu minhu maqsudu dham, fahuwa dakhilun fil ghibah, sawa'un kana bikalam au bighairihi, kal ghamz wal isyarah wal kitabah bil qalam, fa innal qalama ahadu lisanain. Ketahuilah sesungguhnya, seluruh apa yang dipahami dengan tujuan mencela atau tujuan tercela masuk ke dalam ghibah. Sama saja dengan ucapan, artinya ghibah itu dengan dia berucap, atau dengan selainnya, dengan al-ghamz, dengan memicingkan mata, dengan isyarat tadi yang seperti yang dikatakan, atau dengan ramz, dengan tanda-tanda seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, dan juga dengan isyarah, isyarat-isyarat, dan juga dengan tulisan dengan kalam. Ini termasuk mengetik, dengan tulisan dia menyebarkannya di media medsos atau yang lainnya. Kenapa? Karena tulisan itu ahadul lisanain, salah satu dari dua lisan berbicara, dan tangan itu pun juga lisan yang berbicara, maka termasuk hukumnya ketika dia menyebut kejelekan saudaranya dengan menulis, dengan disebar di medsos dan yang lainnya, atau di WA, termasuk ghibah. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum.